Nah, dalam buku saya yang pertama, judulnya Jurusnya Rasulullah, sedikit saya cerita. Di situ ada saya tuliskan ada satu istilah yang saya pakai, istilah yang lucu atau bukan kata-kata yang lucu. Judulnya silaturahim dengan kuman. Silaturahim dengan kuman, Bu sekalian. Dan Masya Allah, ternyata ada sekitar satu mingguan ini saya membaca atau melihat di Facebook, ada ternyata penelitian baru yang menyebutkan bahwa ternyata anak-anak yang gak terlalu bersih, tanda kutip, anak-anak yang gak terlalu bersih, itu ternyata mempunyai kekebalan tubuh yang jauh lebih baik pada anak-anak yang terlalu bersih. Ya. Terutama anak-anak yang hobinya orang tuanya nyuruh cuci tangannya pakai sabun yang 99,99% kumannya mati gitu. Katanya begitu iklannya. Tapi ternyata subhanallah, saya coba renungkan lagi, ginilah logikanya sederhana gini. Bapak Ibu, kalau Anda ketemu dengan anak yang terlalu bersih atau mungkin kebersihan tingkat tinggi gitu ya. Bersihnya tingkat tinggi kalau saya bilang. Jadi dikit-dikit cuci pakai sabun, cuci pakai sabun, dikit-dikit cuci pakai sabun. Ya, sama anak yang biasa aja kalau mau makan dia cuci tangan gitu kan. Nah, kedua anak ini katakanlah anak pertama sama anak kedua. Anak pertama cuci yang terlalu bersih, yang pertama yang biasa aja bersihnya. Itu ternyata katakanlah sekarang kita ajak mereka makan di pinggir jalan, misalkan ya rujak atau apa segala macam. Menurut Anda kira-kira yang akan bakal kena sakit perut anak pertama atau anak kedua? Anak pertama? Anak pertama. Dan nyata itu terjawab dengan sebuah video ini, Bapak sekalian, mungkin kita bisa lihat. Jadi bahasa saya, jangan bersih-bersih banget lah. Gitu loh. Jangan bersih-bersih banget. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal kuman, Bapak sekalian. Ya, termasuk bagi ibu-ibu, Bapak sekalian yang anaknya jarang banget diajak mandi hujan. Ajaklah mandi hujan. Iya benar, karena hujan itu justru, hujan Jakarta mungkin beda. Hujan Jakarta Anda tunggulah 2-5 menit, maka insya Allah asam yang turun, maka hujan yang selanjutnya itu hujan yang bagus. Ya. Dan hujan itu kalau Anda baca dalam Al-Quran itu rahmat sebenarnya. Allah sudah sebutkan bahwa hujan itu rahmat. Jadi orang-orang yang agak stres, bahkan teman saya punya pesantren daerah Rokan Hulu Riau, itu khusus nangani anak-anak narkoba sama orang-orang gila. Itu salah satu terapi dia pasti mandi hujan. Jadi kalau Anda sedikit banyak masalah dengan pikiran, mandilah hujan. Ya, karena itu bisa bikin happy. Baik, kita lihat videonya seperti apa, sekalian. Ternyata mana dia? Ya, anak-anak itu butuh mikroba, ya, butuh. Ya, ada musik yang nggak usah. Jadi ini ternyata untuk mengembangkan ini, bukan biarkan mereka hidup kotor, tanda kutip ya. Dan ternyata para ahli menemukan ternyata anak-anak yang hyperhygienic itu dia terlalu bersih, itu ternyata bahkan bisa membuat imunitas turun, bisa gemuk, ya. Apalagi menggunakan sabun-sabun yang terlalu banyak antibakterinya, itu ternyata mereka justru malah sangat sulit ketika kena penyakit itu sangat sulit sehatnya. Jadi memang kita menyatakan atau mengajak mereka untuk bersih itu benar ya, tapi kalau terus-menerus badan kita dihilangkan dengan kuman, ini dia bilang bisa menyebabkan banyak masalah, Bu sekalian. Ya, jadi dia bilang environment atau lingkungan yang sedikit bersih itu lebih baik ya. Jadi contoh anak-anak yang biasa berhubungan dengan pertanian itu biasanya kena asma lebih sedikit ya, dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh di tempat yang terlalu bersih. Ya. Ya, kalau ini enggak boleh nih anjing. Ya, jadi anak-anak Anda kalau misalkan lagi main di mana? Main di apa namanya? Di tanah gitu ya. Coba mulai sekarang jangan terlalu sering disuruh pakai sepatu atau sandal. Biarkan mereka interaksi dengan bumi, Bapak sekalian. Karena sungguh sebenarnya saya pernah membaca bahwa kita sudah tahu bahwa yang namanya manusia, kita ini Bapak sekalian sudah diciptakan Allah dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Bahwa kami ciptakan manusia dari tanah. Jadi sebenarnya sesungguhnya seluruh mineral yang ada pada bumi ini itu yang kita butuhkan. Jadi semakin banyak orang itu mengambil sumber yang alami dari bumi, maka kecukupan mineralnya akan sangat baik. Itu sebabnya nanti kita akan bahas. Ada satu fenomena baru sekarang di zaman sekarang ini, yaitu fenomena enggak kenyang-kenyang. Ya, fenomena enggak kenyang-kenyang. Dan Nabi SAW, Bapak-Ibu sekalian, sudah jelaskan dengan sangat sederhana, sudah sangat komplit. Jadi Nabi itu, ya kita sudah tahu bahwa banyak orang memahami bahwa agama Islam ini memang kita sudah tahu urusan fikih, ya, urusan muamalah semua sudah jelaskan, ekonomi, politik semua sudah jelaskan. Tapi banyak orang yang belum paham bagaimana cara sehatnya Nabi. Bahkan saya pernah mendapatkan sebuah jadi diskusi saya sama teman. Jadi Nabi Yusuf, ketika ayah Nabi Yusuf, Nabi Yakub kan buta. Kalau Anda baca dalam Al-Quran itu ternyata yang dikerjakan Nabi Yusuf saat itu kepada Nabi Yakub adalah diapain? Ada yang pernah baca? Ya, diusapkan jubah atau gamisnya Nabi Yusuf. Dan ternyata itu diteliti diskusi dengan seorang profesor, ternyata air keringat itu bisa menghilangkan kebutaan seseorang, bahkan bisa memperbaiki rabun seseorang, air keringat ya. Jadi itu subhanallah, ada beberapa teman-teman mengkaji lagi, ternyata memang bisa dipakai, tapi dengan beberapa tambahan tumbuhan-tumbuhan herbal seperti itu. Baik, bu sekalian, jadi konsep kesehatan inilah yang kita mau coba buka sekarang, bu sekalian, yang mudah-mudahan kita pahami ternyata agama kita ini, kalau kata Imam Syafi'i, setelah ilmu agama, ilmu yang harus umat Islam kuasai adalah ilmu kesehatan. Ya, setelah ilmu agama. Jadi memang kita, bahkan Nabi SAW sudah menyatakan bahwa ada dua nikmat yang manusia sering lupa, yaitu nikmat sehat sama nikmat waktu luang. Ya. Jadi masa depan kesehatan Anda 10 tahun lagi, bapak sekalian, masa depan kesehatan Anda 10 tahun lagi amat sangat ditentukan dari apa yang Anda konsumsi sekarang. Ya, masa depan kesehatan Anda 10 tahun lagi amat sangat erat ya dengan apa yang Anda konsumsi saat ini. Kalau Anda konsumsi yang baik-baik, maka 10 tahun lagi Anda bisa sehat. Ya. Seperti itu. Saya kemarin sempat ke Jogja, ada acara juga di sana, dan ketemu dengan salah satu dokter neurolog ya. Dia seorang dokter penyakit saraf di sana, dokter saraf di Jogja. Tapi menyedihkannya memang ya, kalau bahasa Jawanya mesake banget gitu kan. Kenapa? Beliau ini komplit penyakitnya ya. Sudah dia punya kaki sebelah kiri kanan, dengkul dia sudah apa namanya, sudah dibelah, itu sudah mengalami osteoporosis seperti itu, dioperasi juga kanan kiri. Kemudian saat ini beliau juga mengalami HNP atau sarafnya kejepit, umur sudah hampir 60, hampir 70 tahun, dan sudah pernah di bypass juga, komplit lagi plus dengan kencing manis sama darah tinggi. Sedih banget lihatnya, Bu sekalian. Tapi sedihnya seperti itu cukup, tidak cukup dengan sedih, Bu sekalian. Apa yang kita saat ini kerjakan atau konsumsi akan menjadi nasib kesehatan kita beberapa tahun ke depan. Makanya kalau saya terus terang orang yang sangat menjaga makan. Ya, saya terus terang orang yang sangat menjaga makan. Kenapa? Karena saya nggak mau mati saya cuma menyusahkan anak istri saya. Gitu. Saya nggak mau kematian saya atau masa tua saya nanti cuma sibuk diurusin orang. Gitu kan. Jadi kalau bisa matinya mati tanpa penyakit. Gitu kan. Dan itu ditentukan oleh apa yang kita kerjakan sekarang. Dan menariknya buat sekalian. Menariknya ternyata, subhanallah, ternyata semua syariat yang dilaksanakan dalam agama kita, semua apapun itu ternyata bisa bikin sehat. Semua syariat kalau dikerjakan dengan baik itu bisa bikin sehat. Sholat, kalau sholat yang benar, maka postur tubuh Anda atau postur tulang belakang Anda pasti akan bagus. Ya, mungkin Anda bisa bacalah berbagai macam literatur tentang itu. Kemudian apalagi, bahkan wudu aja, salah satu yang disebutkan dalam wudu itu ada istinshaq. Istinshaq itu menghirup air dalam hidung kita. Itu ternyata diteliti di Iskandaria Mesir. Itu subhanallah, ternyata ketika orang beristinshaq yang benar, itu ternyata orang-orang itu ternyata punya resiko untuk kena sinusitis jauh lebih kecil daripada orang-orang yang tidak istinshaq dengan baik. Jadi prinsipnya lah, semua amal ibadah atau semua syariat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu semua bikin sehat. Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Tapinya kita tidak melaksanakan itu untuk sehat. Kita melaksanakan karena kewajiban. Ya, termasuk yang luar biasa, ternyata saya membaca sebuah penelitian, orang-orang yang susah banget senyum itu ternyata potensi kena darah tinggi sama konstipasi tinggi sekali. Jadi bagi Anda yang susah senyumnya, maka siap-siap aja. Dan dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa orang-orang yang senyum sendiri atau senyum sama orang lain efeknya sama. Iya, benar, serius. Jadi kalau lagi susah hati, susah gundah gulana hatinya, senyumlah sendiri. Ya. Kan sekarang banyak orang autis dan gila-gila gimana gitu kan, balik handphone senyum gitu, nggak ada orang tiba-tiba senyum sekalian. Nyata itu efeknya bagus. Bahkan yang luar biasanya itu bisa mempermudah kita untuk buang air besar. Percaya nggak? Percaya aja dah. Ya. Ternyata logikanya gini, Bos. Ada orang masuk kamar mandi, masuk kloset, dia katakanlah duduk atau jongkok atau ya di kloset lah gitu ya. Di kloset itu banyak banget mikir, apalagi orang yang hobinya baper gitu ya. Baper dikit-dikit, sebel dikit-dikit, marah, kamar mandi pun ketika lagi mau buang hajat masih juga perasaan enggak nyaman muncul. Itu susah keluarnya, Pak. Ya. Tapi kalau dia senyum gitu kan, di ikhlas cepat keluarnya. Kata penelitiannya begitu. Ya. Jadi kalau Anda mungkin ketemu dengan ada seorang katakanlah pimpinan perusahaan, direkturnya tiap hari datang marah-marah terus, ya. Tiap hari datang-datang marah-marah terus, tinggal tunjuk-tunjuk gitu ya. Dan akhirnya dipelajari lagi, diteliti lagi, ternyata orang-orang yang tingkat emosionalnya tinggi itu punya potensi untuk kena penyakit-penyakit berat, bukan hanya penyakit ringan, itu sangat tinggi, bukan? Bahkan sampai pada tingkatan penyakit kanker.